Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah alladhi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Alhamdulillah alladhi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين بحق سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para masyaikh, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu-selalu kita doakan, semoga segenap guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah, diberikan kekuatan istiqamah dalam setiap perjuangan dakwahnya, dan diberkahi dalam setiap harakatnya, serta mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul majlis, sahibul bait, yang telah menjadi wasilah bagi kita semua sehingga pada malam hari ini kita hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus juga merupakan acara akikah daripada ananda tercinta, yaitu al-walad as-sayyid Husain ibnu al-Habib Idrus bin Ali al-Habsyi. Kita doakan mudah-mudahan as-sayyid Husain ibnu al-Habib Idrus bin Ali al-Habsyi Allah jadikan sebagai anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang manfaat untuk keluarganya, untuk masyarakat, umat, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kedua orang tuanya supaya dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, sehat wal afiat, mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada kesempatan peringatan maulid kali ini saya ingin mengingatkan kepada segenap umat Islam bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah Nabi yang telah berhasil memperjuangkan hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Sengaja tema ini ingin saya sampaikan karena sekarang ini isu hak asasi manusia ini banyak disalahgunakan untuk aneka ragam kemunkaran. Saudara, di tahun 2013, 119 organisasi lesbi dan homoseks se-Indonesia dan bergabung dengan ratusan organisasi lesbi dan homoseks dari berbagai belahan dunia berhasil menggelar konferensi gay, homo, dan lesbi internasional di Pulau Bali. Beberapa kali mereka berusaha untuk menggelar konferensi LGBT. LGBT itu ejaan Inggris. Ejaan Indonesianya LGBT. Apa itu LGBT? L-nya lesbi. Apa itu lesbian? Lesbian itu adalah wanita yang punya kecenderungan seks sesama wanita. Kemudian G-nya itu adalah gay atau gay. Apa itu gay? Gay itu adalah homoseks. Yaitu laki-laki yang punya kecenderungan seks sesama jenis laki-laki. Sedangkan B-nya itu biseksual. Apa itu biseksual? Yaitu kecenderungan seks seorang wanita yang suka sama laki-laki, suka juga sama perempuan. Nah, itu disebut biseksual. Dan yang ketiga, T. T itu transgender. Nah, transgender itu adalah laki-laki yang punya kecenderungan seks kepada perempuan juga kepada laki-laki. Nah, jadi double ini. Saudara, ACDC. Ini namanya ACDC. Jadi kalau perempuan suka sama perempuan, nah ini pengertian suka di sini bukan cinta yang diajarkan oleh Islam, bukan. Ini pengertian cinta di sini cinta syahwat. Kalau perempuan cinta syahwat dengan sesama perempuan itu disebut lesbi. Kalau laki punya cinta syahwat sesama laki itu disebut gay. Saudara, kalau perempuan punya syahwat kepada sesama perempuan dan kepada lelaki juga double, itu disebut biseksual. Nah, kalau lelaki saudara punya kecenderungan seks kepada perempuan tapi kepada lelaki juga, saudara, itu disebut transgender, disingkat LGBT. Ini sengaja saya sampaikan dalam pengajian ini, saudara, karena propaganda LGBT di Indonesia sudah kelewat batas. Dahsyat luar biasa. Jadi biasanya kalau disebut dengan ejaan Inggris, LGBT. LGBT, saudara. Jadi kalau saya sebut LGBT atau saya sebut LGBT, maksudnya adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender, saudara. Dengan kata lain, orang yang suka melakukan perkawinan sesama jenis, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Dan hati-hati. Tahun 2013, sebelum tahun 2013, mereka mencoba menggelar konferensi di Depok. Kita bubarkan, saudara. Mereka gelar konferensi di Surabaya. Kita bubarkan. Mereka gelar konferensi di Yogyakarta. Kita bubarkan. Mereka mau gelar konferensi di Jakarta. Kita bubarkan. Dan akhirnya tahun 2013 mereka berhasil menggelar konferensi internasional untuk homo dan lesbi di Bali, saudara. Dan didukung oleh Komnas HAM. Didukung oleh Komnas HAM. dan didanai oleh USAID dan UNDP, saudara. UNDP itu adalah salah satu komisi internasional yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi PBB yang danai, Amerika yang danai, saudara, untuk bagaimana agar perkawinan sejenis bisa diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka sudah gelar konferensi, mereka sudah menghadap presiden, mereka sudah datang ke DPR RI, mereka sudah keliling ke seluruh instansi negara. Oleh karenanya umat Islam wajib untuk merapatkan barisan, buka mata, jangan sampai kecolongan, jangan sampai besok, saudara, LGBT disahkan dan dilegalkan di Republik Indonesia, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Nah, makanya seminggu yang lalu, karena 2013 mereka berhasil menggelar konferensi internasional gay di Bali, seminggu yang lalu mereka mau gelar di Jakarta, saudara. Dan alhamdulillah berhasil dibubarkan, saudara, oleh FPI DKI Jakarta. Dibubarkan. Komnas HAM protes, Kontras protes, saudara. Banyak pihak yang protes, mengatakan FPI anarkis, FPI radikalis, FPI ekstremis, FPI teroris, FPI intoleran. Masa bodoh. Pokoknya, saudara, Indonesia tidak boleh dijadikan sebagai ladang LGBT. Homo, lesbi, harus kita perangi bersama. Setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Hati-hati, saudara. Komnas HAM itu mendukung LGBT. Dan seorang anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bernama Profesor Dr. Musdah Mulia, saudara, itu menjadi pendukung LGBT terberat, saudara. Dalam satu wawancara dia ditanya oleh wartawan, bagaimana menurut Ibu Profesor tentang poligami, seorang laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Si Profesor langsung menjawab, itu haram, itu melanggar HAM, itu intoleran, itu diskriminatif, itu merugikan kaum wanita. Kemudian ditanya oleh wartawan, lalu bagaimana tentang homo dan lesbi? Oh, kalau itu hak asasi. Luar biasa, saudara. Jadi kalau kawin lagi haram, tapi kalau laki kawin melaki nggak apa-apa. Saya tanya, gendeng apa enggak ini? Ayo jawab semua, gendeng apa enggak? Saya mau tanya nih, saudara, ini orang masyarakat As-Sofa nih, Rawabelong, saudara. Saya tinggal di Petamburan, lahir di Petamburan. Seumur-umur sejak-bujak gak pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Ayo jujur, saya mau tanya orang Rawabelong, di Rawabelong ada gak? Kali ada ayam jago, muter-muterin ayam jago. Ayo saya tanya, di Rawabelong ada gak? Gak ada. Berarti sama dong sama Petamburan. Alhamdulillah lila, saudara, ayam gak punya akal, saudara, tapi tahu laki gak boleh nyodok laki. Ayam, saudara, ini ada manusia profesor belajar sampai ke luar negeri, saudara, ayam gak pakai sekolah, tahu? Ayam gak pakai sekolah, ngerti? Ini profesor belajar ke luar negeri, belasan tahun pulang. Akhirnya di sini, saudara, dia halalkan homoseks, dia halalkan lesbianisme, dan ironisnya menjadi anggota Dewan Pakar Kementerian Agama Republik Indonesia, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan ayam aja, sampai binatang najis, anjing sama babi. Anjing. Najis gak? Yes. Najis gak? Yes. Ada anjing jantan kawin sama anjing jantan. Ada anjing betina kawin sama anjing betina. Bo. Anjing. Anjing binatang najis, saudara. Binatang najis, saudara. Tapi tahu, laki gak boleh kawin dengan laki. Betina gak boleh kawin dengan betina. Ini ada profesor, doktor, Dewan Pakar, Kementerian Agama RI, Guru Besar, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menghalalkan lesbi dan homo. Saya mau tanya nih, ini yang binatang yang mana? Ini yang binatang nih saudara, ayam apa profesor? Anjing apa profesor? Emang anjing bukan binatang? Ya binatang juga saudara. Cuman orang-orang macam ini lebih hina dari binatang. Ulaika kal an'am bal hum adl. Mereka bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek, lebih bejat, lebih buruk daripada binatang saudara. Andai kata pun ada binatang yang laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan, kita masih bisa maklumi. Kenapa? Binatang. Binatang saudara enggak punya akal, enggak punya otak. Tapi kalau manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan otak, saudara, Allah berikan aturan, masih menghalalkan laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan. Gila, saudara. Betul? Betul? Masya Allah. Nah, yang saya ingin bahas malam ini, saudara, apa alasan mereka LGBT itu dihalalkan? Alasannya cuma satu, hak asasi manusia. Makanya malam ini saya ingin mengajak masyarakat Rawabelong untuk sama-sama mengkaji apa itu hak asasi manusia. Makanya saya mau tanya dulu, mau ngaji gak? Mau ngaji gak? Panjang nih, panjang. Enggak apa-apa. Mau ngaji semua? Jawab yang kompak, mau ngaji gak? Sampai pagi siap? Ente sampai pagi, ane pulang. Enak aja sampai pagi. Rumah ente dekat, rumah ane jauh di gunung. Udah pindah ke Bogor, ada orang Rebelong nanya, Habib, kenapa pindah ke Bogor? Kenapa Jakarta ditinggalin? Saya jawab, habis gimana Jakarta bawa babi? Ya ada yang protes, Habib kok Jakarta dibilang bau babi? Nah kan gubernurnya kutil babi. Betul? Betul? Ayo saya mau tanya semua di sini, mau dipimpin oleh kutil babi gak? Mau dipimpin oleh kutil babi gak? Kalau babi masuk ke Rawabelong, siap usir? Siap usir? Siap timpuk? Takbir? Makanya nih gak berani masuk ke Rawabelong. Lu tukang timpuk. Masya Allah, mudah-mudahan Rebelong aman terus. Amin. Ya Rabbal. Nah, ini sebelum saya lupa nih, sebelum kita lanjutkan nih pengajian kita, saya mau tanya dulu nih. Mau gak dipimpin orang kafir Jakarta? Betul? 2017 akan ada pilkada, gak boleh umat Islam pilih orang kafir. Setuju? Kita wajib memenangkan calon gubernur muslim. Setuju? Betul? Ayo rame-rame, saya mau angkat sumpah dulu. Siap tidak? Ayo rame-rame semua, demi Allah, saya bersumpah dan saya berjanji hanya akan memilih orang Islam untuk memimpin Jakarta. Saya tidak ridho Jakarta dipimpin oleh orang selain muslim. Takbir. Lu udah diangkat sumpah lu. Lu khianat, mati langsung lu. Enggak, memang umat Islam mesti digituin, mesti diangkat sumpah. Kalau enggak diangkat sumpah, gua belum nyumpah ini. Makanya ini malam kita ajak sumpah rame-rame. Setuju? Setuju? Takbir. Nah, ini ada yang datang nih. Ini temannya Ahok apa musuhnya nih? Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Ini musuh bebuyukannya Ahok nih, saudara. Takbir. Sallu alan nabi. Coba, dibuka jalan, dibuka jalan. Ya, biar ustadznya langsung duduk di depan sini, ustadz. Baik. Udah semua, udah sumpah, udah janji. Jangan ada yang khianat, setuju? Ayo semua, siap setia. Siap setia. Takbir. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. InsyaAllah ke depan Jakarta dipimpin oleh gubernur muslim yang beriman dan bertakwa, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada Jakarta dan masyarakatnya, yang jujur, adil, rajin, pintar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan ikutin. Pokoknya kalau ada oknum-oknum ustadz kiai bela-bela orang kafir, Saudara, untuk jadi pemimpin di Jakarta, udah panggil aja Kiai Babi. Kiai apa? Kiai apa? Kiai apa? Kalau tuh Kiai marah, bilang Habib Rizik yang suruh. Maafin, maafin. Lah kok Kiai pakai bela-bela orang kafir jadi pemimpin? Kayak umat Islam kekurangan stok. Iya. Kadal kebon. Saya mau tanya, umat Islam yang pintar banyak tidak? Yang cerdas banyak tidak? Yang rajin banyak tidak? Yang bagus banyak tidak? Yang jujur banyak tidak? Yang mampu mimpin banyak tidak? Lah kenapa kutil babi yang jadi? Iya, cacing pasir. Pokoknya kita gak boleh kalah lagi. Setuju? Bu, bu, bu. Bu. Ibu udah disumpah. Ngelanggar sumpah, lakinya kawin lagi, langsung tindak lagi. Tapi kalau ibu gak ngelanggar sumpah, lakinya makin sayang. Insya. Jangan langgar sumpah, bu, ya. Pokoknya semua kita kompakin. Mesti umat Islam yang pimpin Jakarta. Setuju? Baik, sekarang kita masuk ke pengajian. Siap ngaji? Betul. Saudara, Komnas HAM begitu ditanya kenapa mereka membela LGBT, alasannya hak asasi manusia. Profesor doktor, dosen di UIN, anggota Dewan Pakar Kementerian Agama RI, begitu ditanya kenapa Anda membela LGBT, jawabnya hak asasi manusia. Sampai para menteri, para pejabat, saudara, sampai polisi enggak berani membubarkan acara LGBT, saudara. Kenapa? Alasannya takut melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi kalau semuanya takut, saudara, ditakut-takuti dengan hak asasi manusia, lalu siapa yang membubarkan kalau bukan umat Islam, saudara? Makanya saya ajak umat Islam, jangan diam. Dimanapun Anda dengar ada konferensi lesbian, konferensi homoseks, konferensi LGBT, bubarkan, bubarkan, bubarkan, saudara. Jangan dibiarkan, saudara, karena itu bisa mengundang murka Allah. Dan kalau Allah murka, Allah kirim malapetaka, Allah kirim musibah. Dan kalau musibah datang, bukan hanya yang LGBT yang kena, bukan hanya orang jahat yang kena, bahkan orang baik semua akan ikut terkena musibah. Betul? Takbir. Emang kalau ada kebakaran di kampung kita, api nanya, mana rumah Habib, mana bukan? Emang kalau banjir datang, banjir nanya, mana rumah Kiai, mana rumah preman? Ada banjirnya nanya? Ada? Ada? Emang kalau gempa bumi terjadi, nanya, ini rumah LGBT atau bukan? Enggak, saudara. Enggak, saudara. Al-Bala yang melekat pada tiap manusia sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau hak asasi manusia menurut Barat, hak asasi menurut Barat ialah hak yang melekat pada tiap manusia sejak lahir sebagai karunia alam, saudara. Ada beda, saudara. Saya ulangi. Dalam Islam, hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada tiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hak asasi manusia menurut Barat ialah hak yang melekat pada tiap manusia sejak lahir sebagai karunia alam, saudara. Saya mau tanya, kalau begitu definisinya sama atau beda? Sama atau beda? Jadi kalau dalam Islam, hak asasi manusia itu karunia siapa? Karunia dari mana? Dari siapa? Dari siapa? Sedangkan HAM di mata orang Barat gak ada urusannya sama Allah, saudara. Gak ada. Mereka bilang itu alami. Itu hak alami. Setiap manusia yang lahir langsung dapat itu hak. Gak ada urusan sama agama. Gak ada urusan sama kitab suci. Gak ada urusan sama Tuhan. Itu karunia alam semesta. Masya Allah. Saudara, jadi definisinya saja sudah beda. Betul? Betul? Nah, sekarang yuk kita rinci perbedaannya, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Dalam Islam, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Allah, dikaruniakan oleh Allah. Sehingga saudara, mustahil Allah memberikan hak kepada manusia untuk durhaka kepada Allah. Mustahil. Oleh karenanya, hak asasi manusia dalam Islam tidak akan pernah bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Ini yang orang barat gak punya, saudara. Orang barat cuma punya satu, hak asasi manusia. Udah gitu definisinya keblinger lagi, saudara. Tapi Islam sempurna. Ada hak asasi manusia, ada kewajiban asasi manusia. Apa kewajiban asasi manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah, untuk menyembahku. Sehingga saudara, kalau kewajiban asasi manusia adalah ibadah kepada Allah, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oleh karenanya, hak asasi manusia yang diberikan oleh Allah mustahil bertentangan dengan kewajiban asasi manusia, saudara. Atau dengan kata lain, setiap perilaku, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap pemahaman yang bertentangan dengan kewajiban asasi manusia, maka pasti itu bukan hak asasi manusia, saudara. Jadi kalau dalam Islam definisinya jelas. Maka itu yuk mari kita lihat. Sebagai contoh, saudara. Setiap manusia yang dilahirkan ke atas muka bumi ini punya hak untuk makan dan minum, saudara. Makan dan minum adalah hak asasi manusia. Tidak boleh ada seorang manusia pun yang menghalangi manusia lain, saudara, daripada makan dan minum. Makan dan minum adalah hak asasi tiap manusia. Mau manusia yang muslim, mau manusia yang kafir, semua punya hak untuk makan, semua punya hak untuk minum, saudara. Tapi Allah kasih batasan. Allah berikan hak tiap manusia. Kau boleh makan, kau boleh minum, itu hakmu. Tapi gak boleh makan yang haram, gak boleh minum yang haram. Hanya boleh makan dan minum yang halal. Itu batasannya, saudara. Itu namanya hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Jadi kalau orang makan yang halal, itu hak asasi. Jangan coba-coba Anda halangi. Anda menghalangi orang lain untuk memakan makanan yang halal, Anda melanggar HAM, saudara. Anda menghalangi orang lain untuk meminum yang halal, Anda melanggar HAM, saudara. Ya ahlan wa sahlan. Ya Haji Syafi'i Mustawa. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan kumpulnya kiai, habaib, ustaz di tempat ini pada malam hari ini akan lebih menambah keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan kiai. Ahlan wa sahlan. Ya marhaba. Barakallahu fiik. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Saya tanya semua jawab yang kompak. Jelas tidak? Jelas tidak? Baik, contoh yang kedua, saudara. Setiap manusia, perempuan ataupun laki-laki, punya hak untuk menyalurkan syahwatnya, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Allah tahu. Allah yang ciptakan manusia, saudara. Allah yang ciptakan manusia. Allah yang ciptakan laki-laki. Allah yang ciptakan perempuan. Allah tahu. Laki butuh perempuan, perempuan butuh lelaki. Allah Maha tahu. Allah enggak larang, saudara. Silakan manusia yang lelaki, yang perempuan untuk menyalurkan syahwatnya. Silakan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, saudara. Enggak boleh dilarang. Tapi Allah kasih batasan. Menyalurkan syahwatnya, memenuhi kebutuhan biologisnya wajib melalui proses pernikahan, saudara. Enggak boleh melalui persinahan, saudara. Ini hak asasi manusia dalam Islam. Jadi kalau ada manusia ingin melakukan pernikahan sudah sesuai dengan syarat, sesuai dengan rukun, sesuai dengan aturan, tidak boleh kita halangi, saudara. siapa yang menghalangi orang lain daripada pernikahan, maka dia melanggar HAM, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya semua, minum yang halal adalah HAM, betul? Makan yang halal adalah HAM, betul? Tapi saya mau tanya, kalau menenggak minuman keras hak asasi manusia bukan? Jawab yang keempat, menenggak minuman keras hak asasi manusia bukan? Mengkonsumsi narkoba hak asasi manusia bukan? Makan yang haram hak asasi manusia bukan? Bukan, saudara. Dari mana datangnya, saudara? Menenggak minuman keras dibilang hak asasi manusia. Pala lu bomenyan. Ngomong. Kita protes ke DPR, saudara. Baru beberapa hari yang lalu, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mengirim delegasi ke DPR. Diskusi, saudara, dengan komisi terkait. Karena DPR sedang menggodok rancangan undang-undang minuman beralkohol. Yang isinya diusulkan oleh pemerintah supaya alkohol, supaya minuman keras, saudara, itu dilegalkan di Indonesia, dihalalkan di Indonesia, saudara, supaya tidak dilarang. Dan kita sudah datang, kita sudah diskusi, kita sudah berdebat, kita sudah memberikan masukan bahwa FPI tetap pada posisi minuman keras setetes pun tidak boleh dilegalkan di Indonesia. Setuju? Takbir. Ahlan usahlan, selamat datang. Buka jalannya biar lebih cepat. Habib Nabil bin Sauqi Al-Gadri. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Ya marhabah, barakallah. Mudah-mudahan malam ini kita semua, saudara, mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semua Habib, Ustaz, Kiai yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umur, dalam sehat wal afiat, dalam taat dan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut. Baik, saya mau tanya lagi, saudara. Pernikahan hak asasi manusia bukan? Pernikahan hak asasi manusia bukan? Hak asasi manusia. HAM bukan? HAM bukan? Baik, kalau pelacuran hak asasi manusia bukan? Perzinahan hak asasi manusia bukan? Kumpul kebo hak asasi manusia bukan? Bukan, saudara. Baik, yang diajarkan dalam Islam pernikahan, saudara, apa boleh laki sama laki? Apa boleh perempuan sama perempuan? Jadi kalau yang namanya laki sama laki kawin, perempuan sama kawin, sama perempuan kawin, saya tanya, hak asasi manusia bukan? Hak asasi manusia bukan? Bukan, saudara. Jadi jangan memelintir makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada tiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hak asasi manusia dalam Islam tidak boleh dan tidak akan pernah bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Tidak akan, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang mari kita lihat hak asasi menurut Barat, saudara. Apa kata orang Barat? Hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada tiap manusia sejak lahir sebagai karunia alam. Tidak ada urusan dengan Tuhan, tidak ada urusan dengan agama. Sehingga, saudara, setiap manusia punya hak makan, minum, apa saja yang dia mau makan, apa saja yang dia mau minum, tidak boleh ada yang melarang, saudara. Dan mereka punya hak untuk menyalurkan syahwatnya, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Kalau dia mau nikah, boleh. Dia tidak mau pakai nikah juga, boleh. Itu hak asasi dia. Dia punya hak untuk menyalurkan syahwatnya sesuai dengan keinginannya. Dia punya hak untuk menyalurkan syahwatnya sesuai dengan kemauannya. Kalau dia memang tidak doyan laki, tidak doyan perempuan, tapi dia lebih terpenuhi dengan sesama jenis, dia punya hak untuk kawin sesama jenis. Masya Allah. Makanya jangan kaget, saudara. Bagi mereka menenggak minuman keras itu hak asasi manusia. Bagi mereka ngisep ganja itu hak asasi manusia. Makanya sekarang ini kita banyak kalah langkah, saudara. Anda tahu, di Indonesia ada organisasi namanya Lingkar Ganja Nusantara, saudara. Lingkar Ganja Nusantara ini pernah datang ke BNN, Badan Narkotik Nasional, saudara, dan kemudian ke DPR RI. Mereka minta supaya ganja dilegalkan. Supaya ganja dilegalkan. Dan beberapa anggota DPR merespon itu, saudara. Hati-hati. Alasan mereka, ganja itu hak asasi manusia. Kenapa mesti dihukum? Hati-hati, saudara. Nah, karena ditolak, akhirnya apa mereka minta? Mereka minta supaya ganja, narkoba, itu hukumannya jangan penjara. Tapi hukumannya rehabilitasi. Dan mesti punya penjara sendiri. Dan dikabulkan oleh pemerintah, saudara. Insya Allah. Anda lihat sekarang. Ada penjara khusus narkoba. Disebut bukan lembaga pemasyarakatan. Disebut tempat rehabilitasi. Tempat pengobatan. Jadi mereka anggap yang ganja, yang narkoba, mereka semua tidak salah. Mereka tidak melakukan kejahatan. Itu hak asasi dia. Hanya saja kalau kelebihan, itu bisa merusak kesehatan dia. Jadi perlu direhabilitasi. Perlu diobati. Masya Allah. Coba lihat sekarang, saudara. Ini negeri kok jadi dikuasai oleh mafia, saudara? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Hati-hati. Termasuk menurut mereka, saudara, kalau ada seorang laki-laki, dia enggak puas kawin dengan perempuan. Dia enggak puas. Kebutuhan biologinya tidak terpenuhi, tidak terpuaskan. Dia baru puas kalau kawin sesama jenis. Dia baru puas kalau kawin sesama lelaki. Maka menurut Hambarat, itu adalah hak asasi manusia. Tidak boleh dihalangi, saudara. Masya Allah. Saya tanya, ini hak asasi manusia menurut Barat ngawur tidak? Selamat tanya, ngawur tidak? Dengan Islam sejalan atau bertentangan? Ayo jawab yang kembak, dengan Islam sejalan atau bertentangan? Kalau begitu, terima atau tolak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Saudara, bulan Desember tahun 2015, ratusan gay dan homo serta lesbi itu melakukan aksi di Jalan Tamrin dan Sudirman dengan memanfaatkan Car Free Day, saudara. Jadi mereka tahu setiap hari Ahad mobil nggak boleh masuk ke Tamrin, ke Sudirman. Mereka turun rame-rame. Mereka bawa lambang-lambang LGBT warna-warni, saudara. Mereka bawa spanduk-spanduk. Lindungi homo, lindungi lesbi, lindungi gay. Mereka keliling, saudara, dari Sudirman, Tamrin, HI. Dan ternyata keamanan gak berbuat apa-apa. Alasannya apa? Belum ada undang-undangnya, belum ada payung hukumnya. Maka itu saya ajak umat Islam, tolong waspadai Car Free Day. Setiap hari Minggu, saudara, Tamrin, Sudirman ditutup. Kendaraan bermotor tidak boleh masuk. Itu sering disalahgunakan, saudara. Ada yang menggunakan untuk kristenisasi. Ada yang turun pura-pura lari pagi. Pura-pura pakai sepeda. Bagi-bagi brosur gereja, saudara. Brosur-brosur pemurtadan. Dan, saudara, LGBT juga gak ketinggalan. Turun di Tamrin dan Sudirman. Mereka gelar sepanduk. Lindungi lesbi. Itu hak kami. Lindungi gay. Itu hak kami. Mereka nari-nari. Saudara, menjadi tontonan orang. Orang senang melihatnya kurang ajar. Maka itu saya mengajak masyarakat, saudara, khususnya laskar-laskar FPI, setiap hari Ahad, Car Free Day, posko-posko FPI harus bergiliran, harus bergantian, bawa 10 sepeda, 20 sepeda, saudara, untuk keliling Tamrin dan Sudirman. Kalau ada yang coba-coba menggunakannya untuk pemurtadan, tangkap, jeboskan ke penjara. Setuju? Kalau ada yang coba-coba bawa bendera LGBT, bawa sepanduk bela gay, bela homo, saudara, bubarkan. Siap tidak? Berani tidak? Takbir. Kemarin konferensi internasional gay di Jakarta, yang ngebubarin cuma 5 laskar, saudara. Enggak ratusan laskar, cuma 5. 5 laskar datang, acara dibubarkan, saudara. Tamu mereka dari luar negeri ada 70 orang. Dengan panitia dan dari dalam negeri ada ratusan orang. 5 orang datang, saudara, bubarkan mereka, saudara. Bisa? Bisa? Siapa bilang gak bisa? Jangan. Jangan kita pikir kita gak punya kekuatan, saudara. Anda umat Islam punya kekuatan. Anda umat Islam punya kemampuan. Hanya tinggal kita punya kemauan atau tidak, saudara. Kemampuan kita punya, kekuatan kita punya. Siapa bilang kita lemah? Siapa bilang kita tidak punya kekuatan? Siapa bilang kita tidak punya kemampuan, saudara? Yang problemnya banyak yang tidak mau. Itu yang jadi masalah, saudara. Ya Allah. Maka itu, saudara, saya minta umat Islam, kalau sedang Car Free Day, Anda ikut di Tamrin Sudirman pakai sepeda 10 orang, 20 orang sambil olahraga, lihat-lihat kanan kiri. Ada yang nyebar-nyebarin brosur-brosur kristenisasi, tangkap, saudara. Ada yang nyebar-nyebarin brosur porno, tangkap, saudara. Ada yang nyebar-nyebarin selebaran Ahmadiyah, selebaran aliran sesat, selebaran Ghaffatar, tangkap, saudara. Dan ada yang coba-coba aksi, saudara, LGBT, bubarkan. Bubarkan, tangkap mereka. Saudara, jangan biarkan. Insyaallah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini LGBT ini enggak main-main, saudara. Sekarang ini LGBT lagi laku di TV, saudara. Makanya di TV banyak bencong. Ayo jujur, saya tanya, di TV banyak bencong enggak? Ayo jujur, di TV sekarang banyak bencong enggak? Itu pembawa acara bencong laku enggak? Ayo saya tanya, laku enggak? Laku tidak? Laku, saudara. Sampai-sampai artis yang bukan bencong ikut-ikutan jadi bencong. Takut enggak laku, saudara. Takut enggak diundang lagi di televisi, saudara. Pembahas badannya keker, badannya gede, berurat. Eh, ngomong di TV, saudara. Bu, bu, ayo sekarang saya tanya, di TV artis model begitu banyak ya? Kalau ngomong, ibu-ibu, jujur ada gak? Ada gak? Ayo jawab yang kompak, di TV sekarang bencong banyak tidak? Jawab yang kompak, banyak tidak? Banyak tidak? Sampai ustadz ketularan. Jamaah. Jamaah. Ibu kemana? Astagfirullahaladzim. Eh, ini propaganda LGBT. Ini kampanye LGBT. Sadar atau tidak sadar. Sengaja atau tidak sengaja. Kita tahu atau kita tidak tahu. Saudara, masyarakat mau diracuni. Saudara, dengan LGBT. Supaya mereka bisa menerima LGBT sebagai anggota masyarakat. Kurang ajar. Insya Allah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya itu saya mau tanya sekarang. Ini urusan bencong di TV gawat tidak? Jujur anak muda kita banyak terpengaruh gak? Banyak tidak? Saking banyaknya ada yang siang namanya Wawan, malam jadi Wati, bu. Siang Tono, malam jadi Tini. Eh, siang ditanya, nama lu siapa? Toto. Eh, malam ditanya, namanya siapa sih? Oh, nama aku Titi. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya saya mau pesan nih, sama bapak-bapak nih. Sama ibu-ibu, bu. Bu. Bu. Ngantuk. Ibu, bapak, kalau punya anak, kalau punya anak balita nih umur 4 tahun, 5 tahun, bu, anak atau cucunya lelaki, apa? Lelaki, mainnya main boneka, ambil bonekanya bakar, bu. Pak, pak, anak cucu lelaki masih kecil main boneka, bakar, habis bakar ganti megolok-golokan. Ganti menggolok-golokan supaya dia jadi laki, jangan jadi bencong. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Ada ibu-ibu konsultasi. Eng-eng-eng. Datang ke rumah saya konsultasi. Habib, tolong saya, Habib. Tolong apa? Anak saya udah 8 tahun, hampir 9 tahun. Kayak bencong, Beb. Nah, terus ibunya mau apa? Ya Habib, kasih zikir, kasih doa, bacain air deh, Beb, bacain air. Saya bilang doa, zikir gampang, nanti saya kasih air, gak usah takut, sumur luber. Gak usah takut. Saya kasih semua ntar. Cuman ada yang gak kalah pentingnya nih saya bilang. Ibu mesti jalankan, saya punya saran. Siap, Beb, saya jalanin. Apa sarannya? Sarannya gampang, kalau anak ibu gak mau jadi bencong. Bagaimana, Beb? Suruh berantem anak tetangga. Suruh berantem anak tetangga. Tuh ibu bengong. Apa dia bilang? Habib, kayaknya gak bisa, Beb. Kenapa gak bisa? Anak saya terlalu lembut. Bagaimana mau berantem? Ada semut mati. Aduh. Itu semut mati begitu. Oh, jadi gak bisa berantem, Bu. Gak bisa, gak mungkin disuruh berantem. Nah, kalau gitu begini. Saya punya alternatif, saran kedua. Apalagi, Beb. Bisikin anak tetangga, suruh gebukin anak ibu. Bisikin hanya anak tetangga, lu gebukin anak gua. Tapi gebukinnya jangan kelewatan. Pokoknya gebukin tiap hari pagi sekali, besok pagi sekali lagi, sampai bentongnya hilang. Nanti habis digebukin sama tetangga, nangis pulang, ibu pura-pura nggak tahu, lawan, begitu dong. Pura-pura marah bela dia, siapa yang gebukin? Itu tetangga, lawan. 5 kali digebukin, jadi laki bu. Allah, kira-kira jelas gak? Wadang protes Habib Rizieq kok ceramahnya ngajarin orang berantem? Bukan saya ngajarin orang berantem. Saya ingin mengajak ibu dan bapak melakukan tindakan dini, pencegahan. Jangan sampai anak kita jadi bencong. Betul? Betul? Betul? Nggak boleh kita biarkan, saudara. Haram. Haram. Kita biarkan anak-anak kita menjadi bencong, saudara. Haram. Insya Allah. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini. Siap didik anak? Siap jaga anak? Takbir. Masya Allah. Nah karena itu saudara, di Bali beberapa waktu yang lalu sudah terjadi perkawinan laki dengan laki, saudara. Ada fotonya diunduh di YouTube, saudara, dan diberitakan di televisi. Orang Bojonegoro ikut-ikutan di Jawa Tengah, saudara. Di Jawa Tengah juga sudah terjadi perkawinan laki dengan laki, saudara. Ini kalau terus menerus kita biarkan, saudara, ini akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Udah gitu apa sekarang, saudara? Di Yogyakarta, saudara, dibuka pesantren bencong. Saudara, kalau pesantren rehabilitasi bencong, boleh. Bencong dikumpulin, disadarkan supaya tidak jadi bencong. Bagus. Tapi kalau pesantren bencong, bencong dikumpulin tidak disadarkan, malah tetap dipelihara sebagai bencong, kurang ajar. Itu merusak citra pesantren. Itu menghina pesantren. Itu menghina Islam. Pemerintah tidak boleh membiarkan, saudara. Saya gak habis pikir LGBT. Di zaman Jokowi mungkin jadi-jadi LGBT juga kali dia. Ya bukan, semenjak dia jadi presiden LGBT makin merajalela. Makin berani. Tampil di TV. Tampil di jalan. Merasa dilindungi, saudara. Kurang ajar. Maka itu saya minta kepada umat Islam, ini masalah serius, ini gak boleh dibiarkan. Saudara, itu bukan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap manusia sejak lahir. Dan itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Tidak boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Apapun yang bertentangan dengan kewajiban asasi manusia bukan hak asasi manusia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Udah paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Udah malam? Udah paham belum lo? Belum, blok-blok lo. Duduk paling depan gak paham-paham. Udah gitu pakai seragam lagi. Seragam keren, paham enggak? Masya Allah, mudah-mudahan semua paham, amin. Ini yang depan bukan gak paham, masih kangen. Masih kangen. Mau denger bencong. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai. Setelah panjang lebar saya sampaikan begitu, Pak, Bu. Hati-hati. Hak asasi manusia dalam Islam, saudara, itu statis permanen. Tidak berubah-ubah karena kondisi, saudara. Tidak. Saya buktikan. Di zaman Nabi, nikah itu hak asasi manusia. Nikah itu halal. Zaman sekarang nikah itu halal. Sampai kiamat nikah itu halal. Artinya nikah menjadi hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Di zaman Nabi hak asasi manusia. Zaman sekarang hak asasi manusia. Sampai kiamat tetap hak asasi manusia, saudara. Artinya apa? Hak asasi manusia dalam Islam enggak berubah-ubah, saudara. Baik, zina di zaman Nabi haram. Sekarang haram, sampai kiamat haram. Artinya di zaman Nabi zina itu bukan hak asasi manusia, bukan HAM. Zaman sekarang bukan HAM, sampai kiamat bukan HAM. Kesimpulannya, hak asasi manusia dalam Islam enggak berubah-ubah, enggak plin-plan, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Nah, sekarang mari hak asasi manusia barat, saudara. Dulu, yang namanya lesbi, homo, saudara, di Eropa dilarang, di Amerika dilarang. Mereka mengatakan, itu bertentangan dengan agama. Itu bukan hak asasi manusia. Sebab, ketika itu mereka masih setia ke gereja untuk mengikuti agama mereka. Tapi begitu belakangan, mereka jadi ateis. Mereka tidak mau ikat diri dengan agama. Mereka menjadi kaum liberal. Saudara, berubah. Begitu orang liberal, pegang Eropa, pegang Amerika, saudara. Akhirnya, homoseks, lesbianisme dijadikan sebagai hak asasi manusia, saudara. Dulu bukan HAM, sekarang jadi HAM. Saya tanya, pelan-pelan tidak? Pelan-pelan tidak? Baik. Saya contohkan lagi minuman keras, saudara. Dulu tahun 1919, di Amerika itu terbit undang-undang anti miras, saudara. Gak boleh di Amerika ada miras. Dulu Amerika menurunkan tentara, menurunkan polisi. Perang lawan miras, saudara. Habis-habisan perang lawan miras, saudara. Perang habis-habisan lawan miras. Berapa banyak yang dibunuh? Berapa banyak, saudara, yang dipenjara, yang dihukum gara-gara miras? Dulu Amerika perang lawan minuman keras, persis seperti sekarang mereka perang melawan narkoba, saudara. Tapi di tahun 1933, Amerika kalah. Karena mafia-mafia minuman keras menguasai parlemen. Rame-rame jadi senator, rame-rame ikut pemilu, saudara. Nggak sampai di situ saja, saudara. Anggota senat yang coba-coba larang miras, mereka culik, mereka bunuh, saudara. Mayor-mayor polisi, kolonel-kolonel tentara, coba-coba melarang miras, saudara. Sniper, mereka tembak, saudara. Dengan penembak gitu, saudara. Akhirnya Amerika nyelah. Tahun 1933, miras dilegalkan di Amerika Serikat sampai hari ini, saudara. Artinya apa? Dulu miras bagi mereka bukan hak asasi manusia. Tapi sekarang miras bagi mereka hak asasi manusia, saudara. Dan dahsyatnya hak asasi manusia dalam Islam. Nggak bisa ditekan oleh mafia. Nggak bisa ditekan oleh kekuasaan. Nggak bisa ditekan, saudara, oleh penjahat. Tidak. Nggak bisa. Mana ada penguasa, penjahat, saudara, bisa mendikte ulama supaya nikah diharamkan saja. Nggak bisa, saudara. Nikah dari dulu halal sampai saat ini halal. Zina dari dulu haram sampai saat ini haram. Apa bisa penjahat paksa-paksa ulama kiai zinahnya dihalalin aja? Saya tanya, bisa gak? Bisa tidak? Nggak bisa, saudara. Tapi kalau dalam HAM barat bisa. Minuman keras dilarang di Amerika Serikat. Pejabat diculik, dibunuh. Anggota parlemen diculik, dibunuh. Saudara, keluarga mereka diculik, dipaksa. Cabut undang-undang anti miras. Ganti dengan undang-undang miras dilegalkan. Dan pemerintah Amerika tunduk, saudara. Kalah sama mafia. Kalah sama penculik. Kalah sama bajingan. Masya Allah. Kalau gitu saya mau tanya. Kalau begitu, setelah Anda dengar ini semua, mana lebih bagus, HAM barat atau HAM Islam? Jawab yang kompak, mana lebih bagus, HAM barat atau HAM Islam? Mana yang bagus? Mana yang bagus? HAM barat atau HAM Islam? Jawab yang kompak, mana yang berkah? Mana yang benar? Mana yang indah? Mana yang harus kita dukung? Mana yang harus kita tegakkan? Siap tegakkan HAM Islam? Siap ganyang HAM barat. Takbir. Alhamdulillah. Nah baik, saudara. Saya tidak mau ceramah panjang lebar lagi. Kalau Anda ingin tahu hak asasi manusia lebih detail, saudara, silakan buka website saya. Di website saya ada tulisan tentang hak asasi manusia. Masuk dalam website, tulis hak asasi manusia, nanti artikelnya akan keluar, saudara. Atau silakan Anda beli kasetnya. Sudah ada DVD-nya, CD-nya. ceramah saya tentang hak asasi manusia. Judulnya Hak Asasi Manusia. Anda bisa cari, Anda dengarkan. Itu ada kajian selama hampir 3 jam, saudara. Dengan dalil, ayat Quran, hadis Nabi, tidak seperti tablik malam ini. Kalau ini kita tablik akbar, saudara. Ini cuma sedikit cambukan saja. Tapi ini kajian ilmiah untuk melawan LGBT, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, saya tidak bisa buka semuanya pada malam hari ini. Tapi saya ajak semuanya pada malam hari ini untuk mengkaji hak asasi manusia untuk lebih mendalam. Jangan sampai kita dikadali sama orang kafir. Setuju? Setuju? Sama, saudara. Sekarang dengan alasan hak asasi manusia, kenapa orang kafir gak boleh jadi gubernur di Indonesia? Kenapa orang kafir gak boleh jadi presiden di Indonesia? Boleh. Itu hak asasi manusia. Orang agama apa saja di Indonesia, mau jadi gubernur, mau jadi menteri, mau jadi presiden, gak boleh dilarang. Yang melarang itu melanggar HAM. Ini yang mesti kita lawan, saudara. Semua atas nama hak asasi manusia. Mereka halalkan yang haram. Mereka haramkan yang halal. Mereka halalkan orang kafir memimpin umat Islam. Mereka halalkan lesbi. Mereka halalkan homo. Mereka halalkan zina. Mereka halalkan minuman keras. Kurang ajar. Masya Allah. Enggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Setuju? Setuju? Setuju? Siap dan yang tidak siap? Siap lawan LGBT? Siap tegakkan Islam? Siap bela Allah dan Rasul? Takbir! Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Nah, itu saja yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Saya tidak ingin berpanjang lebar lagi, saudara. Nanti penutupnya biar kita serahkan kepada kiai-kiai yang ada, saudara, habaib-habaib yang ada di sini. Bagi saya cukup apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tolong, mudah-mudahan bisa menjadi penambah wawasan sekaligus pecambuk diri kita agar kita tidak diam melawan dari melihat daripada gerakan-gerakan LGBT yang sudah semakin merajalela. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.